masih bersama dengan dengarkan.com. Sumber kali ini diambil dari situs female.com pada 10 September 2015. Senangnya punya papa tentara. Aku ke sekolah diantar pakai tank. Bagi setiap anak, masuk sekolah untuk hari pertama tentu merupakan pengalaman yang sangat berarti. Tidak jarang, masuk sekolah untuk pertama kali juga akan membuatnya gugup, takut, atau bahkan seolah tak percaya. Mengingat akan hal ini, setiap orang tua tentu perlu mendampingi buah hati dengan baik dan telaten. Orang tua juga bisa membuat kejutan manis saat buah hati pertama kali masuk sekolah, seperti yang dilakukan seorang ayah di Ukraina untuk buah hatinya ini. Dilansir dari halaman mirror.co.uk, sang ayah yang tidak disebutkan namanya mengantar buah hati ke sekolah dengan mobil tank. Suatu hal yang tidak biasa dan terbilang cukup unik memang. Namun, hal ini dilakukan sang ayah agar anak tidak merasa gugup atau takut pada hari pertamanya di sekolah. Dengan apa yang dilakukan sang ayah kepadanya, anak tersebut tampak bahagia dan bangga. Ia juga terlihat begitu ceria. Saat mobil tank sampai di sekolah, mobil tersebut telah menjadi perhatian khusus bagi siswa, guru, dan orang tua lain yang ada di sana. Beberapa anak terlihat mendatangi mobil tank tersebut. Dengan sangat ramah, pengemudi tank lalu mengizinkan anak-anak naik ke atas mobil tank. Beberapa anak yang lain bahkan sempat berfoto selfie dan mengabadikan momen langka itu bersama orang tua mereka. Kebahagiaan terpancar jelas dari raut muka anak-anak, guru, maupun orang tua lain yang ada di sana. Dari laporan yang ada, ayah dari anak yang diantar dengan mobil tank tersebut adalah salah satu separatis yang didukung Rusia di Ukraina. Pria tersebut sedang bertugas di bagian pertahanan Donetsk, kota kecil yang kebetulan sedang dilanda pertempuran. Ia juga ditugaskan untuk mengamankan wilayah tersebut dari gencatan senjata musuh. Salah satu orang tua siswa yang bernama Vitali Dolgorukova mengatakan bahwa, "Kami di sini sudah terbiasa melihat mobil tank untuk pertempuran. Namun, kami baru saja melihat seorang ayah yang baik hati mengantar buah hatinya ke sekolah naik mobil tank. Apalagi, ini adalah hari pertama buah hatinya masuk sekolah. Saya pikir ini adalah kejutan dan ide yang menyenangkan agar anak-anak merasa dihargai, bangga, dan tidak gugup saat berada di sekolah." Dengan apa yang dilakukan sang ayah, semoga sang anak bisa bahagia dan tidak gugup saat di sekolah ya. Kira-kira bagaimana ya ladies rasanya pergi ke sekolah naik mobil tank? Pasti sangat menyenangkan. Bagaimana nih dengan Anda? Pengalaman menyenangkan apa yang Anda dapatkan saat masuk ke sekolah di hari pertama dulu? Tetap ikuti informasi-informasi terkini dari kami dengan mengunjungi situs kami www.dengarkan.com atau melalui Facebook, YouTube, Twitter, dan SoundCloud kami di dengarkan.com.